Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan kita telah selesaikan bulan Ramadan, kita telah selesaikan bulan Syawal, amalan-amalan mulia padanya, harapan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerimanya. Baik itu siam Ramadan kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, zikir kita, zakat kita, dan bentuk-bentuk amal saleh yang lainnya, tilawatul Quran, tentunya. Demikian pula berlanjut dengan bulan Syawal, kita pun harapannya adalah kita bisa mendapatkan puasa 6 hari di dalamnya, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang telah puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa selama ad-dahar, selama setahun lamanya. Malam ini mungkin sudah memasuki satu Dzulqa'dah, ataupun mungkin terakhir bulan Syawal. Nah, kalaulah di bulan Syawal adalah 30 hari, maka telah berakhir di hari ini, sehingga besok adalah satu Dzulqa'dah. Namun jika Syawal telah berakhir dengan mencukupkan 29 hari, maka tadi hari Jum'ah adalah satu Dzulqa'dah. Hari berlanjut, hari setapak demi setapak dalam kehidupan ini kita jalani, Semoga tentunya kita tetap istiqamah menjalani ketaatan, menjalani apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dengan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan, peluang, waktu, umur kita untuk bisa kita melanjutkan ta'lim kita. Sesuai dengan materi yang telah disebutkan, melanjutkan kitab Al-Usulul Thalathah, kita telah sampai sesuai dengan apa yang saya ingat di halaman ke-103. Nah, sebelum kita melanjutkan, menghangatkan di dalam benak kita apa yang sedang kita bahas. Ketahuilah pembahasannya tentang arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam, pembahasan tentang syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian dua kalimat syahadah, maknaha wa daliluha. Terkait dengan maknanya dan terkait dengan dalilnya. Maka kita simak matan yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana tertera pada halaman ke-99. Sebelum kita melanjutkan. Qala rahimahullah, fa arkanul islamu khamsatun. Ketahuilah bahwa rukun Islam itu ada lima, kata beliau. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajj baitillahil haram. Lima rukun Islam yang telah kita tahu. Padalilus syahadah, sedangkan dalil tentang syahadat sebagai rukun yang pertama adalah surat Ali Imran ayat ke-18. Qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Di situ Allah Jalla wa'ala mempersaksikan terhadap dirinya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanyalah dia Allah Jalla wa'ala. Demikian pula para malaikatnya dan juga ulul ilmi, kesemuanya mempersaksikan qa'iman bil qist, yang tegak di atas keadilan. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, yang mana maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah secara sebenarnya melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. La ilaha nafian, la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. La ilaha, tidak ada ilah, menunjukkan sebagai nafian, sebagai kata yang menunjukkan peniadaan. Jami'a ma yu'bad min dunillah, seluruh apa yang disembah selain Allah. Illallah, sedangkan bagian yang kedua adalah musbitan, sebagai penetapan. Illallah sebagai penetapan. Al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatih. Dialah Allah Jalla wa'ala yang diibadahi satu-satunya. Tidak dipersekutukan baginya di dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih, sebagaimana Allah tidak dipersekutukan baginya dalam penciptaannya. dalam kekuasaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, penafsiran la ilaha illallah sebagaimana telah dijelaskan dengan ayat yang lain, di antaranya surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ke 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan tatkala Ibrahim menyatakan kepada ayahnya, wa qaumih, dan juga kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sikap bara', berlepas diri. Sikap nafi, peniadaan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini merupakan ayat yang menafsirkan la ilaha illallah. Maka jika antum ditanya, manakah ayat yang menyebutkan penafsiran la ilaha illallah, maka antum jawab diantaranya surat ini, Az-Zukhruf 26 sampai 28. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, musbitan, penetapan, fa innahu sayahdin, maka dialah Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan dialah Allah telah jadikan kalimat yang baku, yang kekal seterusnya, fi aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Maka penafsiran kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka tadi sudah terjawab, la ilaha illallah, la ilaha bara'atun mimma ta'budun, illallah illalladzi fatarani. Bisa dipahami insyaAllah. Bukti yang kedua, Ali Imran ayat 64 pada akhir matan penulis bawakan qauluhu ta'ala, qul ya ahlal kitab, katakan ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'buda illallah, hendaknya kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita pun tidak menyekutukan sama sekali sesuatu pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak pula menjadikan sebagian kami dan terhadap sebagian yang lainnya, arbaban min dunillah, sesembahan selain Allah. Fa in tawallau, jika kalian tetap berpaling, faqulu syhadu, maka ucapkan oleh kalian, persaksikan, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah jalla wa ala. Demikian secara lengkapnya matan tersebut. Kita menuju pada halaman ke-103. Di akhir disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal khulasah, dan kesimpulannya, alla ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah laha ruknan, memiliki dua rukun, huma an-nafyu wal isbat, keduanya adalah, yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Fa idza qila lak, jika ditanya kepadamu, ma hiya arkanu la ilaha illallah, apakah rukunnya la ilaha illallah itu? Fataqul an-nafyu wal itsbat. Ketahuilah dengan dua rukun tadi, an-nafyu peniadaan pada kata la ilaha, dan yang kedua itsbat artinya ditetapkan, terletak pada kata illallah. Kita melangkah pada halaman ke-104. Beliau melanjutkan terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Sesuatu padanya tentu memiliki syarat-syaratnya. Sebagaimana ibadah yang paling agung setelah persaksian dua kalimat syahadah adalah ibadah salat sebagai rukun Islam yang kedua. Salat memiliki syarat-syaratnya. Ada lima syarat salat. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja. Lima syarat salat. Naam. Yang pertama, telah masuk waktunya. Itu termasuk syarat. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga, ijtinabun najasa, menjauhi kenajisan. Yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kelima, yang terakhir, an-niyah, adanya niat di dalam hati. Itulah lima syarat salat. Telah masuk waktunya, menutup aurat, menjauhi kenajisan, menghadap kiblat, dan adanya niat. Kalau rukun yang kedua saja memiliki syarat, maka terlebih lagi rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkaitan dengan syarat la ilaha illallah, Syekh Al-Fauzan menyebutkan ada 7 syaratnya. Kita simak di halaman tadi. Wa syurutuha sab'atun, dan syaratnya ada 7. La tanfa' illa bihadihi syurut, tidak bermanfaat la ilaha illallah kecuali dengan syarat-syarat tersebut, terpenuhi syarat-syarat tadi. Nadzamaha ba'duhum, dibikin suatu bait syair oleh sebagian mereka para ulama. Biqaulih, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbati wa inqiyadi wal qabuli laha. Salah satu potongan bait syair yang menyebutkan dalam satu bait ini 7 syarat-syaratnya. Kita mulai dari syarat yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu didduhu al-jahl, lawannya adalah kejahilan. Ilmu adalah menunjukkan seseorang tadi mengerti, faham, sedangkan lawannya adalah kejahilan, ketidaktahuan. Falladhi yaqulu la ilaha illallah bilisanih, maka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, wa yajhal ma'naha, sedangkan dia jahil, dia belum tahu, belum mengerti tentang maknanya. La tanfa'uhu la ilaha illallah, maka tidaklah bermanfaat kalimat yang diucapkannya, yaitu la ilaha illallah. Sungguh rugilah orang itu mengucapkan la ilaha illallah sekian banyak kali. Itu baik, tetapi bisa jadi tidak bermanfaat ketika dia tidak paham tentang maknanya. Maka solusinya tidak ada lain adalah mempelajarinya. Dia harus tahu tentang makna la ilaha illallah dalam kehidupan yang dia ditakdirkan oleh Allah di bumi ini dalam waktu yang singkat. Harus tahu makna la ilaha illallah. Alhamdulillah bagi yang belajar, kita diberikan waktu ta'lim, setidaknya kita sudah banyak tahu, sudah sering mendengar, sudah sering diingat-ingatkan. Bahkan prioritas dakwah ini, dakwah Ahlus Sunnah, adalah mengajak kepada tauhid, agar umat tadi faham, mengerti tentang la ilaha illallah. Maka itu seruan yang mulia. Nah, seruan yang mengajak kepada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi setiap muslim muslimah untuk mengerti tentang makna ini. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu setidaknya dia harus tahu. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan, dan bukan diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kata Syekh Al-Fauzan, makna yang demikian adalah makna yang batil. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Tadi dua rukun. An-nafyu al-itsbat. An-nafyu maknanya demikian, al-itsbat maknanya demikian. Nah, maka mengharuskan untuk tahu, untuk mengerti kalimat yang agung ini. Yang kedua al-yaqin. Fala yakunu indahu syakkun. Dengan dikatakan yakin, maka tidak diperkenankan indahu di sisinya atau baginya syakkun. Apa syak? Keraguan. Berarti kalau dia sudah pahami, maka harus memunculkan keyakinan bahwa memang benar-benar tidak ada ilah yang berhak disembah secara sebenarnya kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Nah, walaupun di sana sini ada yang menyatakan pengakuan adanya ilah-ilah yang lain, tetapi ilah itu semua adalah batil, melainkan yang hak adalah Allah Jalla wa'ala. Lianna ba'dun nas qad ya'lam ma'naha. Karena sebagian manusia terkadang tahu, sudah tahu tentang maknanya. Qad ya'lam, terkadang dia sudah mengerti maknanya. Walakin indahu syak fi dzalik. Tapi dia punya keraguan. Masih ada terusik dalam hatinya keraguan-keraguan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Falaisa ilmuhu bisahih. Maka ilmunya yang demikian itu adalah tidak sahih. Belum benar. Perlu dipupuk lagi ketauhidannya. Karena memang tauhid itu terus perlu dikaji, dibahas, diingat-ingatkan tanpa ada henti-hentinya dan bosan-bosannya. Dari semenjak kita mengenal Islam sampai kita wafat. Untuk apa itu? Agar selalu istiqomah kita di atasnya. Agar jika di sana sini ada yang tersentuh atau menghampiri akan tersentuh kepada lawan tauhid, segera dia teringatkan dan segera dia kembali. Dengan itu harapan untuk selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna indahu yaqin bi la ilaha illallah. Mengharuskan baginya untuk yakin dengan la ilaha illallah wa annaha haqqun, dan kalimat ini hak adanya. Ini syarat yang kedua, al-yaqin. Yang ketiga, al-ikhlas. Dhidduhu asyirku. Lawan ikhlas adalah syirik. Ikhlas artinya memurnikan. Tauhid tadi semata-mata hanya kepada Allah. Tentunya yang berseberangan adalah syirik. Ba'dun nas yaqul la ilaha illallah. Sebagian orang mengatakan la ilaha illallah. Walakinnahu la yatruk asyirk. Akan tetapi belum bisa juga meninggalkan syirik. Belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan syiriknya. Maka ketika dia telah masuk ke dalam Islam, dia harus berhenti total dari kebiasaan itu. Mithlu ma huwal waqi' al-an. Seperti yang terjadi di masa kita ini. Bahkan juga sebelum-sebelumnya. Inda ubadil kubur. Pada apa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah kuburan. Bukankah mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, na'am. Bahkan sampai sekian banyak kali. Tapi dari amalan-amalan hidupnya di sana ada bentuk-bentuk yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Datang ke kuburan-kuburan para wali, meminta-minta wangsit atau menjadikan wasilah perantara doanya antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbuatan yang terlarang dan ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah perantara dengan perantara atau wasilah yang terlarang, yang tidak disyariatkan. Haula la tanfa'uhum la ilaha illallah. Maka mereka itu tidaklah bermanfaat la ilaha illallah baginya. Lianna min syurutiha tarku syirik. Karena termasuk syaratnya adalah meninggalkan kesyirikan. Lantas kemudian kita bertanya, bagaimana seseorang itu bisa meninggalkan kesyirikan? Maka harus paham apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang ada, untuk kemudian dia bisa meninggalkannya. Bagaimana seseorang akan meninggalkan sesuatu ketika dia belum tahu, belum kenal? Maka harus dia pelajari. Dia pelajari tauhid dengan jenis-jenisnya. Kemudian dia pelajari apa itu syirik dan macam-macamnya. Maka melalui pembahasan kitab tauhid adalah cara yang ringkas bagi setiap muslim untuk mengenal tauhid dan mengenal pula tentang lawannya, yaitu syirik. Satu kitab yang ringkas, padat, yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala, yang telah direkomendasi sekian banyak para ulama untuk setiap muslim mempelajari kitab tersebut. Yang keempat, al-sidqu, kejujuran. Dhidduhu al-kadzib, lawannya adalah kedustaan. Mengharuskan di dalam pengucapan atau keyakinan la ilaha illallah itu adanya kejujuran. Li'annal munafiqin yaquluna la ilaha illallah. Karena orang munafik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah demikian? Mereka bisa bahkan fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lakinnahum kadzibun. Kan tetapi mereka itu dusta. fi qulubihim, di hati-hati mereka. La ya'taqiduna ma'naha, mereka tidak meyakini terhadap maknanya. Sekedar mengucapkan kalimat itu tapi tidak meyakini di dalam hatinya tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang ingin tahu terhadap siapa kaum munafikun, maka Allah telah sebutkan tentang mereka pada surat Al-Munafiqun. Pada ayat yang pertama, berlanjut pada ayat yang kedua, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum munafik, qalu, mereka bilang, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa sungguh engkau adalah rasulnya Allah. Secara zahir saja, adapun dalam batinnya benci dan memusuhi beliau. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah sungguh telah tahu bahwa engkau benar-benar adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqin, dan Allah tahu bersaksi bahwa kaum munafiqin, lakadzibun, adalah benar-benar dusta di dalam persaksiannya. Nah, maka mereka adalah musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ittakhadu aymanahum, mereka jadikan aiman, aiman itu sumpah, bukan iman, tapi aiman. Ittakhadu aymanahum, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka, berani mereka bersumpah demi Allah dan yang lainnya, akan tetapi sebagai junnah, sebagai perisai untuk menipu, nam, untuk mengelabui kalian. Kelihatannya bahwa mereka agar kaum muslimin mengakui, menganggap dia sebagai seorang muslim. Fasaddu an sabilillah, maka mereka menghalangi dari jalannya Allah. Memanfaatkan loyalitas atau perhatian kaum muslimin kepadanya, kemudian setelah itu mereka membuat makar. Innahum sa'a, sesungguhnya mereka itu jelek, buruk. Makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat. Ini ayat diantaranya yang menyebutkan sifat-sifat kaum munafikin. Dengan bukti ayat ini menunjukkan mereka tidak jujur. Jika ada seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah masih belum jujur, maka segera luruskan, segera introspeksi, apakah saya ucapkan la ilaha illallah itu sudah jujur ataukah belum, agar jangan sampai tergolong seperti mereka. Yang kelima, al-mahabbah, kecintaan. Antakuna muhibban, hendaknya engkau itu mencintai, lihadihil kalimah, terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah cinta, maka dia akan muncul, nah, pembelaannya, ya, perjuangannya, mempertahankannya, karena memang sudah cinta. Yang sudah didahului dengan kejujuran, dia jujur apa yang dia lakukan tadi dari lubuk hatinya yang paling dalam, sehingga muncul juga kecintaan terhadap kalimat itu. Waliyan li ahliha, dan berusaha untuk meletakkan loyal kepada pengikutnya, kepada yang mengikuti la ilaha illallah. Amma alladhi la yuhibbuha aw la yuhibbu ahliha fa innaha la tanfa'u. Sedangkan orang yang tidak mencintai la ilaha illallah atau tidak mencintai pengikutnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, maka tidaklah bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Maka masih ada kesempatan bagi kita untuk selalu dan selalu membenahi tauhid dengan syarat-syarat tadi. Karena 7 syarat itu memang harus ada. Tidak boleh lepas atau kurang satu darinya. Jika belum, maka terus kita perbaiki, terus kita pupuk, kita benahi. Agar kita betul-betul menjadi hamba yang bertauhid. Maka berbahagialah ketika seseorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertauhid secara sebenarnya. Yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad maknanya diddul i'rad, lawan dari penentangan. Wat-tark, lawan dari at-tarku, meninggalkan. Atau mungkin dengan arti al-inqiyad itu menuruti selalu perintah Allah Jalla wa'ala. Inqiyad artinya patuh. Al-inqiyad lima tadullu alaihi min ibadatillahi wahdah. Dibuktikan atau ditunjukkan dengan ibadah kepada Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak menyekutukan sedikitpun. Maka kalau ada orang yang seperti ini, berarti dia betul-betul patuh kepada Rabb-nya. Wamtithalu awamirih, dia mewujudkan perintah-perintah Allah, berusaha dengan kemampuan yang ada padanya. Madumta i'tarafta wa syahidta annahu la ilaha illallah, maka selama engkau sudah mengakui dan menyaksikan bahwa la ilaha illallah, yalzamuka antuqada, mengharuskan bagimu patuh li ahkamihi wa dinih, terhadap hukum-hukumnya Allah dan patuh terhadap agamanya Allah. Amma antaqula la ilaha illallah wa la tunqad, adapun jika engkau ucapkan la ilaha illallah tapi engkau belum patuh kepada ahkamillahi wa syar'ih, hukum-hukum dan syariatnya Allah, fa innaha la tanfa'uka la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat juga kalimat la ilaha illallah. Maka ternyata berat konsekuensi seseorang yang telah memproklamirkan, telah bertauhid la ilaha illallah, mewujudkan itu semua. 6 yang sudah kita ketahui tadi, perlu waktu, perlu kita terus mengoreksi diri kita semuanya, agar kita memang betul-betul layak sebagai seorang yang muwahhid. Yang ketujuh, al-qabul. Al-qabul maknanya dalam menerima. Al-qabul al-munafi lirraddi. Menerima artinya meniadakan untuk radd, untuk membantah, membangkang, tidak patuh. Bi'alla turaddu syai'an min huquqi la ilaha illallah, dengan cara engkau bangkang, engkau bantahi sesuatu yang termasuk dari hak-haknya la ilaha illallah. Jangan. Maka dengan itu adanya noda atau celah pada syarat la ilaha illallah. Wa ma tadullu alaihi, dan apa yang menunjukkan terhadap makna la ilaha illallah. Bal taqbal kullama tadullu alaihi la ilaha illallah, akan tetapi semestinya bagimu menerima setiap yang menunjukkan terhadap la ilaha illallah. Tataqabbaluhu taqabbulan sahihan, engkau terima la ilaha illallah itu dengan taqabbulan sahiha, penerimaan yang betul. Nah, sehingga layak dirimu tergolong sebagai orang yang bertauhid. Nah, itulah 7 persyaratan la ilaha illallah yang terangkai dalam satu bait tadi, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbati wa inqiyadi wal qabuli laha. Terakhir, wazida syartun saminun. Dari 7 tadi ditambah satu syarat lagi yang ke-8. Berdasarkan bait syair yang menyebutkan wazidata minuha al-kufranu bima ma'al ilahi minal asyai qad alaha. Ditambahkan ke-8-nya adalah mengkufuri terhadap setiap yang bersama Allah Jalla wa'ala sesuatu yang lainnya. Maka yang ke-8 artinya al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari syirik. Dari 7 syarat dilengkapi dengan satu syarat berikutnya, berlepas diri dari syirik. Fala yakunu muwahhidan, tidaklah seorang dikatakan bertauhid hatta yatabarra minasyirki, sampai dia berlepas dari syirik. Allah Jalla wa'ala sebutkan satu ayat yang menyebutkan bagaimana keteguhan Nabiullah Ibrahim, bapak ketauhidan, di dalam bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala pada surat Az-Zukhruf ayat ke-26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, tatkala Ibrahim menyatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, kepada orang dalam, kepada orang luar, ayahnya sebagai ayah yang satu darah, kemudian berlanjut kepada kaumnya, sama yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, hadhihi syurut la ilaha illallah 8 syurut. Inilah syarat la ilaha illallah yang terdiri dari 8 syarat. Ar-ruknul awal min arkanil Islam mukawwinun min syai'ain. Rukun pertama dari rukun Islam terdiri dari 2 perkara. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah, wasani syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama persaksian la ilaha illallah, dan yang kedua persaksian bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Fahuma ruknun wahid asyikul awal, maka keduanya satu rukun. Bagian yang pertama yakni al-ikhlas fil ibadah, wasyikul thani yakni mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan ikhlas di dalam ibadah. Persaksian yang kedua terhadap kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita mutaba'ati ar-rasul, diperintah bagi kita untuk mengikuti beliau. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil persaksian syahadat Muhammadar Rasulullah yang akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya, firman Allah surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan demikian selesailah sudah rukun Islam pada rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita sebagai hambanya yang bertauhid dengan sebenarnya. Allah Jalla wa'ala ridai kita dalam hidup ini, dan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan tentunya di akhirat nanti kita mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.